ya. Ini terkadang banyak orang, ya, saudara-saudara kita dari kaum muslimin tidak memahami ya, perkara seperti ini. Ada orang datang ke dukun, ya, katanya dalam rangka cari rezeki, biar rezekinya apa luas. Ketika dikatakan kepada mereka, ya, kenapa kamu pergi ke dukun? Jawabnya apa? Ini kan sebatas apa mencari, ini kan cuma syariatnya begini. Cuma saya sedang usaha saja. Niat saya baik kok dalam rangka mencari apa rezeki. Allah kan menyuruh kita untuk mencari rezeki. Masya Allah. Kita katakan ya akhal Islam, sesungguhnya mencari rezeki itu diperintahkan oleh Allah, tapi dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Ya. Jadi niat yang baik tidak menjadikan suatu perbuatan yang buruk jadi baik ya akhi. Ya, bayangkan kalau ternyata niat yang baik itu akhirnya menjadi apa suatu maksiat jadi taat, hancur agama kita ini. Ada orang merampok. Ya, ketika ditangkap, kenapa kamu merampok? Oh, tetangga saya kasihan. Dia udah 3 hari enggak makan. Anak-anaknya sakit. Saya pengen bantu tapi tidak punya uang, terpaksa saya merampok. Apakah merampok menjadi baik dan ketaatan? Al jawab jelas tidak. Ya. Ada orang mencuri. Ya, hasilnya saya bagi-bagikan buat fakir miskin. Ya subhanallah. Apakah mencuri jadi taat? Ya. Kalla, tidak sama sekali. Sebab kalau ya semua kemaksiatan menjadi baik gara-gara apa? Ya niat yang baik, hancur agama kita ini. Ada pemuda pergi ya berzina dengan seorang janda. Ketangkep, dia katakan, kasihan ya janda itu kesepian, niat saya baik. Masya Allah. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Yang jelas kita harus memahami di sini ya bahwa niat yang baik tidak menjadikan apa ya maksiat jadi taat, bid'ah jadi sunnah, tidak pula syirik jadi tauhid. Banyak orang ketika melakukan suatu bid'ah dengan beralasan tujuannya baik. Loh, saya yang merayakan maulid Nabi ini tujuan saya baik dalam rangka mencintai Rasul. Kita katakan Masya Allah, ya semoga Allah memberikan pahala atas tujuan antum yang baik. Akan tetapi ingat, ya tujuan yang baik harus disertai dengan tata cara yang baik. Mencintai Rasul itu masih banyak cara ya akhi caranya. Dengan cara apa? Itu yang merupakan diperintahkan oleh Allah. Itu mengikuti Rasulullah. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, mempelajari sunnah-sunnah Rasul, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan dengan cara mengada-ngada. Ya, ada lagi mengatakan, saya menjadikan perayaan ini dalam rangka wasilah untuk mendakwahi mereka. Ya, akhirnya ya bertahun-tahun ia ikut-ikutan maulid Nabi. Tidak pernah pula ia berusaha untuk merubah atau mengingatkan bahwa itu adalah perkara yang tidak pernah disyariatkan. Bahkan akhirnya dia pun jadi pembela ya perkara-perkara yang diada-adakan. Ikhwatal Islam, harus kita fahami di sini, jadi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Ya, itu kaidah yang dia bibikin oleh orang-orang Yahudi. Tujuan menghalalkan segala cara, pokoknya asal tujuannya baik, ya, yang penting, ya, saya mendapatkan tujuan tersebut, caranya, bodo amat, halal, haram, kayak, bodo amat. Ini jelas, ya, perkara yang bertentangan dengan syariat agama. Tapi kalau ada orang berkata begini, Ustadz, bukankah di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan dalam syariat kita ini sesuatu yang diharamkan jadi boleh? Kalau memang ternyata tujuannya baik. Sebuah contoh Ustaz. Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la kadziba illa fi thalath, tidak ada dusta kecuali dalam 3 perkara. Ya. Di dalam apa? Yang pertama yaitu ketika berperang.

Bagi laki-laki itu hukumnya sunnah. Wasilahnya apa? Membeli peci, maka membeli peci hukumnya sunnah. Bersiwak, hukumnya sunnah. Wasilahnya apa? Membeli siwak, maka membeli siwak hukumnya sunnah. Itu praktek daripada walil wasail hukmul maqasid. Menuntut ilmu, hukumnya apa? Wajib. Ya. Dan wasilahnya apa? Membeli buku, maka membeli buku, ya, pulpen untuk menulis ilmu, hukumnya jadi wajib. Wahalu majarra ya akhi, ya. Dan lain sebagai daripada contoh-contoh lil wasail hukmul maqasid. Maka dari itu, ya, kewajiban kita memahami bahwasannya, ya, tujuan tidak menghalalkan segala cara, akan tetapi tujuan itu, ya, harus disertai dengan cara yang dihalalkan oleh syariat. Naam. Saya kira cukup, ya, apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin memberikan kepada kita pemahaman tentang, ya, agama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ikhwat al-Islam, sesi materi dari pembahasan kitab ilmu usulul bidah yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizahullah. Kita buka sesi tanya jawab setelah kami jeda terlebih dahulu dengan yang satu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ssalihati anna lahum ajran kabiira. Fahal yatadabbarul mu'minuna hadzal Qur'ana? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha? Kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizuha حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة. Khotbah Islam, kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di layanan telepon 8236543 atau pesan singkat 0888876310, dan tentunya dimohon dengan sangat untuk Anda yang akan bertanya disesuaikan dengan tema atau kajian kita pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Di Irawan di Cilincing. Silakan Irawan. Ustaz, yeah. Bolehkah kita membaca sebuah buku seperti tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan atau diedit oleh ahli bid'ah, tapi di situ juga ada ahlus sunnahnya seperti tafsir Ibnu Katsir terbitan? Iya, baik. Iya, silakan. Baik, terima kasih Pak Irawan. Silakan Ustaz. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Bahwa, ya, selama terjemahan tersebut adalah terjemahan yang bisa dipercayai dan pengeditnya juga merupakan, ya, orang-orang yang amanah, ya, dan tidak menghalalkan dusta dan wara' dalam keagamaan disertai dengan ketakwaan, maka itu boleh kita membacanya. Dahulu para ahli hadis yang menerima hadis dari ahli bid'ah, selama mereka tidak menghalalkan dusta, dipercaya dalam agamanya, thiqah pada dirinya, dan wara', ya, serta disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam, kita angkat untuk yang berikutnya di line panel phone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, mohon maaf dikecilkan radio monitornya, Bapak. Ada feedback. Dari mana, Pak? Ya, halo. Saya dari Cimanggis, Pak. Iya, silakan. Saya mau nanya sama Pak Ustaz. Iya, silakan, Pak. Tentang yang orang yang berzikir bersama-sama, Ibnu Mas'ud mengatakan akan cepat membinasakan. Yang saya inginkan membinasakan itu apa, ya? Saya kurang paham juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Membinasakan di sini, akhi, mempunyai makna dua. Yang pertama adalah membinasakan agamanya. Sebab bid'ah itu memang bisa merusak agama. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa?

dan buku tersebut sudah diterjemahkan alhamdulillah, di mana beliau berkesimpulan bahwa berzikir dengan kerikil atau orang Indonesia nyebutnya dengan tasbih itu termasuk perkara yang diada-adakan. Naam. Baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Iwan di Jati Jajar dan juga beberapa pertanyaan yang hampir sama. Ustaz, bagaimanakah menyikapi adanya ikhtilaf di antara kaum muslimin saat ini mengenai jumlah sholat tarawih, Ustaz? Antara yang 13 rakaat yang 23 rakaat, yang terkadang di antara kedua belah pihak ini saling ngotot dan bahkan saling memberikan caci maki terhadap satu dan yang lainnya. Bagaimanakah sebenarnya sikap yang benar bagi kedua belah pihak mengingat atau menyikapi perbedaan atau ikhtilaf di dalam sholat tarawih ini? Demikian. Pertama, akhi, saya belum menemukan satupun ulama terdahulu, ya, dan ulama-ulama besar di zaman ini, pernyataan bahwa sholat 23 rakaat lebih dari 11 rakaat itu perkara yang diada-adakan alias bid'ah. Saya minta kepada mereka yang mengatakan itu bid'ah satu saja pendapat ulama, ya, di zaman dahulu ataupun di zaman sekarang yang mereka itu, ya, dianggap sebagai ulama, kibarul ulama. Bahwa mereka menyatakan itu adalah perkara yang bid'ah. Saya belum mendapatkannya. Maka masalah seperti ini, ya akhal Islam, tidak boleh kita saling mengingkari. Allah mengecuali kalau dia sholatnya sangat cepat dan tidak ada tumak ninahnya. Maka kita ingkari karena tidak tumak ninah itu. Ya, lebih-lebih mereka yang mengatakan bahwa boleh lebih dari 11 rakaat, mereka pun mempunyai dalil-dalil yang dari sisi wijhatun nazarnya kuat. Seperti sabda Rasulullah SAW, salatul laili mathna-mathna, salat malam itu adalah dua rakaat. Adapun hadis Nabi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW salat, tidak pernah Rasulullah menambah di luar dan di dalam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya. Bahwa itu adalah sebatas mimbab mujarradul fi'li, sebatas perbuatan Nabi saja. Sedangkan kaidah usul mengatakan sebatas perbuatan Nabi itu adalah tidak menunjukkan hukumnya wajib, tapi hukumnya sunnah. Yang kedua itu adalah sebatas pengetahuan Aisyah saja. Di mana telah ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sabda salat malam itu dua rakaat. Ya, padahal perbuatan Nabi itu tidak membatasi dan tidak bisa mengkhususkan, ya, sebatas perbuatan Nabi tidak bisa mengkhususkan apa sabda Nabi, sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul. Sehingga dari situlah mereka menilai dan bolehnya lebih dari 11 rakaat. Maka dari itu, ikhwatul Islam, masalah seperti ini jangan dijadikan sebagai perkara yang jadi ributkan. Makanya, ya, para ulama di sana di Saudi Arabia menganjurkan bagi mereka yang, ya, sholat di belakang imam yang 23 rakaat atau 21 rakaat, sholatlah ikut imam sampai selesai. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, barang siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai selesai, ya, qiyamul lail masuk di dalamnya juga tarawih, maka dituliskan untuknya sholat semalam untuk Allah. Kita angkat di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Akif Abu Najwa di Cikarang. Abu Najwa, silakan. Ini Ustaz mau nanya tentang bid'ah itu emang terbagi 4 golongan ya, Ustaz? Gitu aja. 4 golongan apa ya? Jadi pernah baca ada bid'ah, ada dalam masalah agama tuh dibagi menjadi 4 terus. Apa aja? Pembagiannya apa? Mungkin. Saya juga baru dengar itu. Makanya ada yang mengatakan bid'ah, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dholalah. Ini apa? Ada juga yang mengatakan bid'ah ada 5, bid'ah yang wajib, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang apa yang sunnah dan bid'ah yang haram. Itu perkataan sebagian ulama juga ada. Yang 4 ini yang mana? Ya, 4 ini saya bingung. Kayak, ini ada al-mukaffirah, al-muharamah, al-makruha dan al-makruha tanzil dan tahrim. Itu Ustaz, makanya Iya. Tapi cukup akhi ya. Waalaikumsalam. Kalau maksudnya di situ, maksudnya bahwa ada bid'ah mukaffirah dan ghairu mukaffirah. Bid'ah yang membuat pelakunya kafir, ada bid'ah yang tidak membuat pelakunya kafir, betul. Betul sekali. Ya, ada juga bid'ah yang sifatnya makruhah, makruh. Ya, itu pun juga betul, dan itu sudah kita bahas juga dalam pembahasan kita ini di ilmu usul bid'ah. Ya. Disesuaikan dengan berat kecilnya atau berat ya atau ringannya suatu bid'ah. Akan tetapi semua itu masuk dalam koridor bid'ah yang sesat. Semua dalam batasan bid'ah yang sesat. Di mana bid'ah yang sesat yang satu ini dibagi-bagi lagi. Ada yang ya bid'ah idhofiyah, apa bid'ah hakikiyah, dan yang lainnya. Tapi semua itu adalah sesat. Nah. Nah, kita angkat kembali di line telepon bagi Anda yang akan bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Dari Ibu Tari Bekasi. Silakan Ibu. Mau tanya, kalau membayar zakat mal, kemudian uangnya itu dibelikan sembako, kemudian dibagi-bagikan orang fakir. Iya. Dengan alasan setelah ditanya, kan di sini sekarang nggak ada baitul mal yang syar'i, kemudian lebih bermanfaat dan langsung kepada apa itu namanya yang menerima zakat gitu. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya memang harusnya begitu Bu. Ya, zakat mal itu hendaknya dibagikan langsung kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ya, tidak harus masuk ke baitul mal. Ya. Sebab terkadang baitul mal itu juga kalau kita lihat ya banyak juga di antara mereka yang terkadang tidak langsung kepada fakir miskin tapi hanya kepada beberapa saja. Bahkan terkadang digunakan untuk kepentingan-kepentingan partai juga terkadang. Ya. Atau yang sesuai dengan ya partai mereka saja misalnya. Atau golongan mereka saja misalnya. La syak, tidak ragu lagi ya akhi bahwa ya membagikan uang zakat langsung kepada apa mustahikinnya itu lebih mengikuti apa yang diperintahkan oleh syariat. Naam. Baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Ya, Ustaz, saya mau menanyakan tentang sujud tilawah lagi, boleh Ustaz? Sujud tilawah? Iya, boleh ya. Jelas sunnah Ibu. Iya, enggak maksudnya kalau kita membaca Quran ya sedang enggak pakai kerudungnya di rumah ya Ustaz ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa meskipun waktu sujud kita enggak perlu ambil kerudung dulu enggak perlu ya. Enggak perlu. Langsung sujud aja ya. Langsung sujud aja Bu. Iya, ya. Terima kasih sama-sama. Kan sudah kita bahas ya pada hari Minggu kemarin. Pagi ya bahwa sujud tilawah itu tidak termasuk sholat dan bukan sholat, maka tidak disyaratkan di situ syarat-syarat sah sholat. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ya, Ustaz, saya merujuk pada surat Al-A'raf ayat 203 mengenai tata cara berdoa. Iya. Di situ ada kata wadunal jahri. Nah, sekarang kaitannya dengan zikir bersama atau tablik akbar yang mungkin kita sama-sama saksikan di televisi atau di mana-mana. Itu bagaimana kaitannya dengan ayat ini, Ustaz? Ya jelas ya, akhi. Ya berzikir itu adalah adabnya dengan suara yang tidak keras dan lirih. Ya. Dan ini dalil-dalil yang menunjukkan kepada ini banyak sekali. Di antaranya juga hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud bahwa sebagian sahabat ya ketika melewati tempat tinggi berkata Allahu Akbar dengan keras, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asaman wala ghaiba wa innama tad'una sami'an qariba au kama qala. Ya, kasihani dilikarian dari diri kalian itu, kalian tidak sedang menyeru Allah yang apa ya Allah yang tuli lagi gaib, tapi kalian sedang menyeru Allah lagi maha mendengar lagi maha dekat. Maka ya zikir dengan suara keras itu tidak diperkenankan ya Allahumma, kecuali zikir-zikir yang memang disyariatkan untuk dikeraskan, seperti apa talbiyah ketika haji, labbaik Allahumma labbaik dan yang lainnya, itu disyariatkan, dikeraskan. Seperti apa? Ya, takbir ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha disyariatkan, dikeraskan. Tapi ingat, tidak boleh mengganggu ya orang sakit ataupun kaum muslimin lain yang sedang beristirahat. Adapun kemudian ya takbiran di masjid-masjid dengan hal itu mengganggu, maka jelas ini ya bertentangan dengan ruh syariat kita ini, di mana Islam ya melarang seseorang untuk mengganggu ya saudara sesama muslim. Maka ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita dengan cara zikir berjamaah bukan hanya sebatas mengeraskan zikirnya, tapi juga tata caranya pun diingkari oleh para sahabat. Seperti ini pernah diingkari oleh para sahabat di zaman dahulu, Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arat. Maka la syak bahwa itu perbuatan yang diada-adakan, bukan dari sisi zikirnya, karena zikir itu memang disunnahkan, tapi dari sisi tata caranya. Nah, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Dari Umum Muhammad di Durian Sawit. Ya, silakan. Ustaz, kalau bulan Ramadan, apa kita setelah sholat tarawih tidur bangun lagi untuk mengerjakan sholat tahajud? Mana yang lebih afdal, sholat tahajud apa sholat tarawih dalam bulan Ramadan? Jazakallahu khair. Oh iya kan. Yang lebih afdal adalah sholat tarawih, karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, para sahabat di zaman Umar bin Khattab, ya, mereka menghabiskan waktu malam mereka untuk sholat tarawih, di mana disebutkan bahwa mereka berdiri begitu lama sampai satu rakaat dibacakan ratusan ayat dan baru selesai sebelum subuh apa sebelum sahur. Ya, itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian itu yang dilakukan oleh para kaum muslimin dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Ya, Allahu a'lam. Nah, kita angkat pertanyaan dari pendengar di ya, dari beberapa pendengar. Ustadz, adakah buku atau pedoman bagi kita untuk memudahkan di dalam memahami kaidah-kaidah fikih seperti yang antum jelaskan tadi? Demikian. Ada, yaitu kitab yang mudah untuk difahami seperti bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Manzumat Usul Fiqh. Demikian pula Al-Wajiz fi Qawaid Fusul Fiqh, fi Qawaid Al-Fiqhiyah, dan buku-buku yang lainnya. Dan insyaallah di Radio Raja pun insyaallah suatu ketika nanti kita akan membahas ya buku-buku seperti itu. Nah, insyaallah. Ya, kalau sudah ada waktunya. Nah. Nah. Kemudian dari pertanyaan di Cikiwul, dari seorang pendengar Cikiwul, Ustaz, bagi orang yang melakukan amalan bid'ah tapi tidak tahu itu adalah bid'ah, apakah nanti akan mendapatkan uzur sedangkan ilmu yang sahih belum sampai kepadanya? Kalau memang keadaannya orang tersebut betul-betul bodoh, ya, bukan karena dia ya sengaja berpaling ketika dia mendengar ya adanya kebenaran, maka orang seperti ini insya Allah diberikan uzur. Ya, diberikan uzur karena kebodohannya tersebut. Tapi kalau memang dia bodohnya karena memang dia berpaling, dia tidak mau peduli, ya padahal di samping rumahnya ada pengajian yang membahas tentang masalah sunnah, ya tentu kita harus melihat daripada keadaan orang seperti itu. Karena kalau memang ternyata memang dia sengaja berpaling dan sudah tegak hujah padanya, mungkin dikatakan dia berdosa karena dia telah melakukan bid'ah. Tapi kalau memang belum tegak hujah dan masih ada syubhat yang ada di kepalanya, dan orang tersebut juga tidak mengikuti hawa nafsunya, maka pada waktu itu ya orang seperti ini Allahu a'lam masih diberikan uzur di sisi Allah insyaallah. Naam. Naam. Kemudian dari pertanyaan saudara Nur Ihsan di Singapura, Ustaz, ada satu hadis dari Imam Ali bin Musa yang meriwayatkan berdasarkan rangkaian perawi dari kakek-kakek dari Imam Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah ketika datangnya bulan Ramadan. Secara khusus bagaimana kedudukan hadis seperti ini? Allahu a'lam. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Dari Saleh, Wonogajang. Silakan, Pak Saleh.

Nah, kita angkat pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimanakah hukumnya membuat tempat sholat darurat, Ustaz? Dikarenakan banyak yang melakukan sholat taraweh dalam hal ini, yang kemudian semakin mendekati ke area perkuburan yang dekat dengan masjid, tapi terpisahkan, Ustaz. Apakah diperbolehkan untuk kali ini? Malah memang ternyata area perkuburan dengan masjid itu pisah. Di mana kuburan dengan masjid itu ada tembok sendiri, di kuburan ada tembok sendiri, masjid ada tembok sendiri, dan antara kuburan dan masjid itu ada jalan untuk lalu lalang, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sampai dia masjid semakin lebar, semakin masuk ke area kuburan, tidak boleh. Maka lebih baik dia cari tempat lain yang bukan di kuburan itu. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, dari mana, Pak? Dari Pudin, Taman Harogong, Ustaz. Silakan. Mau tanya, Ustaz, pertama masalah kunut tadi, Ustaz. Apa yang dimaksud Ustaz kita mengikuti itu, apakah kita termasuk mengikuti dengan mengangkat tangan atau kita berdiam saja? Itu satu. Yang kedua, masalah buku, saya punya buku fikih, Sahih Fikih Sunnah, karangan Abu Malik Kamal bin As-Sahid, iya, Salim. Terjemahan itu gimana bisa kita pegang gitu, Ustaz? Dua pertanyaan, Ustaz. Iya, buku itu buku yang bagus ya, dan sering saya juga menjadikan rujukan buku tersebut. Namun dalam masalah takhrijnya terkadang banyak sekali menyelisih apa ana lihat. Ya, saya sendiri kurang setuju dalam masalah takhrijnya tersebut, yaitu kepada beberapa hadis. Yang jelas buku itu secara umum buku yang bagus. Ya, hadis itu buku tersebut secara umum buku yang bagus. Wallahu a'lam. Adapun masalah kunut, maksudnya mengikuti tadi itu ikut angkat tangan. Ya. Kita angkat kembali di line telepon untuk yang terakhir di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan radio monitornya. Iya, masih ada feedback, Ibu? Afwan. Dikecilkan saja atau dimatikan? Ya, afwan, anak keluar dari perut ini, permasalahan. Anak ibu yang menyusui punya hutang Ramadan kemarin 20 hari lagi belum bisa bayar, ditunda nanti habis lebaran ini bisa enggak ya? Ibu, waktu ibu sekarang menyusui nih. Oh iya, cukup bayar fee dia, Bu ya. Oh, bayar fee dia? Iya. Kemarin kan utangnya karena nifas tuh, anak kan melahirkan. Iya, cukup bayar fee dia, Bu. Oh, gitu. Ibu mengundang 20 orang fakir miskin ke rumah. Ibu masak, ya buat 20 orang tersebut. Suruh mereka makan di rumah, cukup, insya Allah. Oh, gitu. Bisa, Ustaz, ya? Iya. Jazakallah, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.